Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita duduk dalam mendengarkan siaran radio penyejuk hati dari Radio Republik Indonesia yang kita kaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selalu mengatakan, memotivasi kita, sampaikanlah walaupun satu ayat apa yang kita ketahui. Jadi apa yang kami ketahui ingin kami tuangkan kepada masyarakat seluruhnya agar dapat menikmati Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi membacalah dalam ketauhidan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita kaji saat ini, ayat ke-26. Ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada subhanahu bal 'ibadun mukramun. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang paling indah di dalam kehidupan kita ini yaitu ke Maha Pengasih Allah dan Maha Penyayangnya Allah, sehingga hambanya apabila mencemoohkannya atau mencelanya dengan salah satu kata pada kajian ayat ini, bahwasanya mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah itu mempunyai anak, maka Allah hanya menjawab, subhanallah, subhanahu, maha suci Allah atas segala itu semuanya. Artinya itu tidak benar, karena yang mereka melihat itu sesungguhnya adalah malaikat-malaikat. Karena dibahasakan di sini adalah ibad. Kata-kata ibad itu adalah hamba yang betul-betul taat kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Al-Hasyr, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba yang diberikan Allah Ar-Rahman, kasih sayangnya, yang apabila jalan di muka bumi ini selalu mengundang perdamaian. Itulah intinya di dalam Islam. Terbukti Nabi Adam membawa perdamaian, walaupun turun dari surga ke bumi ini, tapi Nabi Adam membawa perdamaian. Nabi Ibrahim juga membawa perdamaian. Semua Nabi membawa perdamaian. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah melalui Jibril alaihimassalam itu adalah mengundang perdamaian. Sesungguhnya perdamaian itu adalah hal yang sangat indah. Maka kata-kata ibad di sini dan mukramun itu adalah yang Allah muliakan, hamba-hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata hamba ini tidak hanya termasuk malaikat, tetapi hamba-hamba Allah. Kita sebagai hamba yang soleh akan dimuliakan Allah nanti di akhirat kelak nanti. Tunggu apa lagi dalam memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, itu Ustaz Haji Ahmad Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat 26 ini karena ternyata di sini Allah menggambarkan kembali tentang sikap manusia yang kalah. kalau sebelumnya ada yang mengambil Tuhan selain Allah dengan menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, pohon-pohon kayu dan sebagainya, maka di ayat ini Allah kembali menggambarkan ada orang-orang bodoh yang kemudian mengambil malaikat itu sebagai Tuhan. Wa qalu takhazar rahmanu waladan subhanah, ya. Mengambil malaikat itu, menjadikan malaikat itu sebagai anak Tuhan dan juga sekaligus menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan. Ya, ini menarik sekali, ya. Ketika mereka sudah keluar dari jalur agama, ketika mereka tidak berpegang terhadap ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, maka yang terjadi di sini adalah kerancuan berpikir. Yang terjadi adalah nampak sekali kebingungan, sehingga akhirnya klaim sana klaim sini, tuduh sana tuduh sini, dan menganggap sesuatu yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu takhazar rahmanu waladan, Tuhan itu sudah mengambil malaikat itu sebagai anak laki-laki. Ini salah dari satu versi. Versi yang lain bahkan mereka mengatakan waja'alulahu min ibadihi waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa, ya. Ketika mereka mengambil malaikat itu sebagai anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada masa jahiliyah. Sampai seperti ini, ya, mereka harus berpikir keras untuk mencari tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melemahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka kemudian mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Tetapi mudah saja untuk mengkritiknya, kalau ternyata orang Arab sendiri suka punya anak laki-laki, kenapa kemudian Tuhan malah mengambil, mereka kemudian mengatakan Tuhan punya anak perempuan. Ini kan sesuatu yang sifatnya menghina. Ya, tetapi di dalam ayat pembahasan kita hari ini mereka mengatakan wa qalu takhazar rahmanu waladan, Tuhan itu sudah mengambil anak laki-laki. Ya. Masih banyak lagi keterangan ayat lain yang menggambarkan tentang ini, bahwa mereka itu menjadikan malaikat itu sebagai bagian daripada Tuhan, ya. Wa ja'alulahu min ibadihi juz'a, mereka sudah mengatakan bahwa ada hamba ciptaan Allah itu yang merupakan bagian daripada Tuhan. Ya, tidak salah kemudian kalau mereka mengatakan, bukan tidak salah maksudnya, akhirnya kerancuan berpikir itu membuat mereka mengatakan Tuhan itu punya anak laki-laki, yaitu si malaikat ini. Malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Di dalam versi orang kufur lainnya, ada yang mengatakan ciptaan Tuhan yang merupakan anak Tuhan dan sebagainya. Ya, sungguh suatu hal yang tidak layak, karena kemudian Allah mengatakan subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat itu ibadum mukramun, hanya sebagai salah satu ciptaan Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan ini kelak akan disanggah langsung oleh mereka, karena di dalam keterangan ayat lain disanggah oleh malaikat. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna, ya, makanu ya'budun kanu ya'budun jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari dibangkitkan nanti, hari kiamat, Allah akan bertanya, aha ula iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang sudah menyembah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Malaikat mengatakan subhanaka, ya. Ya, maha suci engkau wahai Tuhanku, bal kanu ya'budun jinna, mereka sebenarnya sudah menyembah jin yang mereka katakan itu adalah malaikat, ya, aktsaruhum bihim mu'minun, dan mereka mempercayainya. Jadi itu nanti akan disanggah sendiri oleh malaikat, tidak menerima orang-orang seperti ini menyembah dirinya sebagai Tuhan, yaitu menyembah malaikat sebagai Tuhan. Nah, hal menarik lainnya adalah bahwa ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana malaikat itu sendiri adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak disembah, tetapi malaikat ini punya peran penting di dalam kehidupan ini. Ya, dan ini banyak sekali kita tahu bahwasanya ada malaikat nungkar dan nangkir nanti di dalam kubur, ada malaikat rakib dan atid, ya, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia, tidak layak disembah, ya, tidak layak diberikan selawat bahkan, tetapi malaikat ini bertugas untuk memberikan doa kepada manusia, ya. Malaikat ini bertugas untuk tugas-tugas yang penting. Iz yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ya, ketika ada dua malaikat di sisi kiri kanan yang akan mencatat setiap amal perbuatan manusia. Jadi bersihkan pemikiran kita yang negatif terhadap malaikat. Malaikat hanyalah salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak disembah, tetapi malaikat harus dipahami sebagai salah satu hamba Allah yang punya tugas dan kewajiban untuk memakmurkan kehidupan manusia dalam bentuk memberikan doa, dalam bentuk sebagai pencatat amal kebaikan dan keburukan dan sebagainya. Saya kira itu Ustaz Fajar. Ya. Mungkin kesimpulan dalam ayat ini adalah Allah mengajak kita tetap mentauhidkan Allah tanpa harus mencela yang lainnya atau meyakini bahwasanya Allah Tuhan itu punya anak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun kufuwan ahad. Allah tidak pernah merana atau berkembang biak sebagaimana kita, karena Allah Subhanahu wa taala ada di singgasana yang namanya Rabbul Arsy, tidak ada tempat yang lebih tinggi selain Al-Arsy. Itu adalah yang dapat membahagiakan kita. Jadi bagaimanapun kita dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap percaya memiliki kebanggaan yang sangat tinggi bahwasanya Allah itu adalah tetap Esa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.